Ya, yeah. Bas gila no revolution right here. Dian Store, Nando Color, Eper Salikara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Maknya ada beri sini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil. Sama ramaikan pesta ini, ikuti irama di musik ini, buat suasana jadi happy. Yeah, sungguh bakal garo di cakar, bikin lagi suka-suka. Kasur dan kong panas-panas, korang baku goyang sampai puas. Nasi gori keledek sampai suam lele, kan goreng kalau beker, korang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, korang di sini suka-suka. Potong bebek angsa, masak di kuali. Mama dapat mangsa, biar masih kecil. Tunggu-tunggu banget, jangan pakai babi. Mama paling suka, dapat anjing kecil. Yah, maknya ada beris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Maknya ada beris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. ada anjing kecil.